Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allahu jami'an minan nar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah kita ketahui bahwasanya yang namanya ad-du'a, suatu permohonan, suatu permintaan, tatkala itu diarahkan kepada manusia, maka di antara yang didapatinya adalah kesia-siaan, dan di antara yang didapati pula adalah kerendahan. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tatkala permohonan dan permintaan ini, doa ini, kita tujukan, kita peruntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang akan didapati oleh seorang hamba adalah kebaikan. Yang akan diperoleh olehnya adalah keutamaan. Dikarenakan yang namanya doa itu adalah merupakan ibadah, sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang di dalamnya terdapat keutamaan dan kemuliaan. Hal ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi serta yang lainnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya yang namanya doa itu adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang mulia di sisi Allah. Bahkan di dalam satu riwayat dari Abdullah bin Abbas secara marfu dikatakan: afdalul ibadati ad-du'a. Bahwasanya ibadah yang paling afdal, yang paling utama adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala seseorang itu berdoa kepada Allah, akan terlihat darinya wujud kerendahan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang itu berdoa, meminta, memohon kepada Allah, maka akan terlihat rasa butuh dia, kefakiran dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala seseorang itu memohon, meminta dan berdoa kepada Allah, maka akan pupus dan hilang dari orang tersebut sifat-sifat kesombongan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yang namanya doa ini adalah merupakan ibadah yang agung yang mulia. Maka sangatlah pantas tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa dan meminta kepadanya. Di dalam surat Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Berdoalah kalian semuanya kepadaku. Memintalah kalian semuanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku akan mengabulkannya," kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di antara bentuk atau macam doa yang sering kita lupakan, di antara bentuk dan macam doa yang sering kita lalaikan, padahal jenis doa ini adalah doa yang mustajabah, doa yang sangat ampuh, doa yang tatkala seseorang melakukannya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, yaitu doanya kita untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak hadir di hadapan kita, dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak mengetahui bahwasanya kita mendoakannya. Maka sifat dan jenis doa yang seperti ini ma'asyiral muslimin adalah di antara bentuk dan macam doa yang sangat ampuh, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai doa yang mustajab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mendoakan saudara kita yang tidak hadir di hadapan kita, yang mereka tidak mengetahuinya, baik dalam keadaan mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia, adalah di antara perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr memuji kaum mukminin yang mana mereka itu mendoakan saudara-saudaranya yang lebih dahulu beriman dengan doa maghfirah, dengan doa-doa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim, ay min ba'di as-sahabah, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah generasi para sahabat, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan." Mendoakan saudaranya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surat Muhammad, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan mereka, saudaranya dari kalangan mukminin dan mukminat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Dan ketahuilah olehmu wahai Muhammad bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan memintalah ampun engkau untuk dosa-dosamu serta mintakanlah ampun untuk dosa-dosanya kaum mukminin serta kaum mukminat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam surat Ibrahim, Nabiullah Ibrahim berdoa, "Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab." Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku serta dosanya kaum mukminin pada saat nanti diselenggarakannya perhitungan amalan. Demikian pula di dalam surat Nuh, Allah menyebutkan doanya Nabi Nuh alaihi salam, di mana beliau berdoa, "Rabbighfirli wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, serta ampunilah dosanya orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mereka beriman, serta ampunilah mereka dosa-dosanya kaum mukminin dan kaum mukminat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan lebih khusus dari itu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Darda, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Bahwasanya doanya seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim dalam keadaan tidak ada di hadapannya, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, mustajabah, sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di dekat kepalanya ada seorang malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin, maka setiap kali seorang muslim ini mendoakan saudaranya dengan doa kebaikan, qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithlin. Maka setiap kali hamba ini tadi mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang diberi tugas yang ada di dekatnya tadi akan mengatakan amin, akan mengaminkan doanya, serta mengatakan walaka bimithlin, dan yang semisal itu pula engkau akan mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabiat dasar manusia bahwasanya mereka akan memikirkan, bahkan hanya memikirkan kepentingan-kepentingan serta kebutuhannya. Baru setelah kepentingan dan kebutuhannya tadi kemudian telah diperolehnya, maka dia baru kemudian memikirkan perkara yang lainnya, memikirkan pihak yang lainnya. Demikianlah tabiat manusia. Namun tidak demikian dengan sifat seorang mukmin. Tidak demikian dengan seorang mukmin. Seorang mukmin dia akan berusaha memberikan kebaikan kepada saudaranya, sebagaimana dia pun suka jika kebaikan tersebut itu ada pada dirinya. Maka mendoakan saudara kita dalam keadaan dia tidak hadir, dalam keadaan dia tidak di hadapan kita, dalam keadaan bahkan dia tidak mengetahuinya, ini merupakan bukti yang sangat kuat akan jujurnya keimanan orang tersebut. Merupakan bukti yang sangat kuat akan jujurnya kecintaan dia, jujurnya ukhuwah dia terhadap sesama kaum muslimin, terhadap saudara-saudaranya. Hal ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia pun cinta ataupun suka jikalau kebaikan itu pun berada pada dirinya. Ma'asyaral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis yang mulia ini dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jenis doa yang seperti ini. Bi dhahril ghaib, mendoakan saudara dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Disebutkan secara khusus seperti ini Dikarenakan jenis doa yang seperti ini itu memiliki nilai lebih daripada doa-doa yang lainnya. Dari sisi dia akan lebih untuk menata hatinya. Dari sisi ini dia akan lebih untuk mendasarinya dengan keikhlasan, ketulusan lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun doakan saudaranya. Demikian pula ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam senantiasa berupaya untuk menghasung para pengikutnya untuk senantiasa mengeratkan ukhuwahnya. Disebutkan di sini, disebutkan dengan lafaz li akhihi, kullama da'a li akhihi, dengan ukhuwah. Ya. Ukhuwah. Maka agama Islam berupaya untuk selalu memotivasi setiap pengikutnya dalam setiap kesempatan, dalam segala macam bentuknya, untuk senantiasa mewujudkan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan untuk saudaranya, untuk kaum muslimin secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula dari hadis yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan satu makhluk yang mulia, itu malaikat. Dijadikannya malaikat yang khusus untuk kemudian dia menjawab doanya seorang hamba yang dia peruntukkan untuk saudaranya tadi, di mana malaikat tersebut akan senantiasa mengamininya, akan senantiasa mendoakan dia dengan doa kebaikan. Maka al-ijabah, pengabulan doa itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang didoakan, agar diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pihak yang kedua adalah pihak yang mendoakan pun akan mendapatkan ijabah yang sama, disebabkan doa yang dia peruntukkan untuk saudaranya tadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya, dan senantiasa semakin memperkuat ukhuwah kita sesama kaum mukminin dengan memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk saudara kita sebisa dan semampu kita, karena itu merupakan wujud kesempurnaan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا. Dengan kita mengetahui satu jenis doa yang mustajab namun sering terluputkan dari kita, saling terlalaikan dari kita, bahkan terlupakan, maka mudah-mudahan kita memiliki upaya untuk bisa mewujudkannya, karena hakikatnya kemanfaatan adalah kembali kepada kita yang mendoakan saudara kita tersebut. Maka dengan ini, marilah kita senantiasa mendoakan diri-diri kita, demikian pula mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, tetangga kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, serta mendoakan kaum mukminin secara umum, terlebih lagi terhadap pihak-pihak yang berbuat baik kepada kita, terhadap pihak-pihak yang telah membimbing kita, terhadap pihak-pihak yang telah mengantarkan kita menuju hidayah, mengantarkan kita kepada sunnah, mengantarkan kita kepada petunjuk, setelah sebelumnya kita berada di dalam kebid'ahan, kita berada di dalam kesesatan, kita berada di dalam kegelapan. para orang tua kita, teman-teman kita, para ustaz-ustaz kita, para duat, para ulama. Mereka adalah orang-orang yang begitu besar andil kebaikannya kepada diri-diri kita. Bukan cuma memberikan kebaikan dunia, bahkan kebaikan yang hakiki mereka berikan, mereka tunjukkan, mereka berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, berikan kepada kita bekal-bekal yang dengannya kita bisa beramal, bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan mereka, jangan lupakan mereka, karena hakikatnya doa kita untuk mereka adalah doa kita untuk diri kita pribadi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, kana ba'dus salaf idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim. Sebagian salaf tatkala mereka hendak memanjatkan doa untuk dirinya, maka mereka terlebih dahulu membacakan doa untuk saudaranya. Li'annaha tustajab, kata beliau, karena sesungguhnya doa yang dia peruntukkan untuk saudaranya tadi mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulullahu mithlaha, dan bagi orang yang berdoa tadi pun akan mendapatkan yang semisalnya. Sehingga dengan seperti itu seseorang akan bisa memberikan kebaikan untuk dirinya, demikian pula bisa memberikan kebaikan untuk kaum mukminin, dan hal itu tidak lain menunjukkan kelembutan kalbunya, menunjukkan kecintaan dia, menunjukkan harapan dan keinginan dia dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun mendoakan dirinya dan dia pun tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudaranya yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.